Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'd. Tersisa nah, terkait dengan mauquf la hukm ar-rafa'. Al-mauquf alladhi laysa lahu hukm ar-rafa'. Al-mauquf hujjah atau bukan? Ada khilaf. Apa yang ditarji oleh Ibn Uthaymin rahimahullah? Apa tarji Ibn Uthaymin rahimahullah? Salman? Ayub? Zubair? Hujjah bukan? Rahman? Gitu. Zid. Hujjah dengan tiga syarat. Apa saja syaratnya? Min fuqaha as-sahabah. Alai khalifa nassan. Alai khalifa qala sahabiyyin akhar. Tayyib. Qala Ibn Uthaymin rahimahullah. Kadzalika min al-marfu' hukman. Demikian pula termasuk dalam kategori al-marfu' hukman. Apa yang dimaksud dengan al-marfu' hukman? Al-marfu' hukman apa bedanya dengan al-mauquf lahu hukm rafi'? Beda apa sama? Muhammad. Sama apa beda? Al-mauquf lahu hukm rafi'. Sekarang istilah al-marfu' hukman. Sama apa beda? Dua istilah yang berbeda atau dua istilah yang sama maknanya? Farid? Sama? Sama. Naam. Al-mauquf lahu hukmur rafa' adalah al-marfu' hukman. Naam, yani marfu' secara hukum. Adapun riwayat dia mauquf. Nah, tidak ada tasrih, tidak ada penegasan secara jelas penyandarannya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, jadi tidak sharih, tidak gamblang sebagai riwayat yang marfu'. Tetapi secara hukum marfu'. Jadi marfu' disebut marfu'un hukman. Jadi al-mauquf lahu hukmur rafi'i juga disebut apa? Al-marfu'u hukman. Tayyib. Marfu' hukman karena dia tidak sharih, tidak gamblang, tidak jelas penyandarannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi secara hukum demikian itu mesti bersumber dari Nabi alaihi salatu wassalam. Hanya saja tidak diperjelas sehingga disebut marfu' hukman. Mauquf lahu hukmu rafi'. Kadzalika min al-marfu' hukman. Idza nusiba asy-syai'u ila 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam, apabila sesuatu disandarkan kepada masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqila kanu yaf'aluna kadza fi 'ahdi an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka biasa atau pernah melakukan demikian di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fahada min al-marfu'i hukman. Ini termasuk dalam kategori al-marfu' hukman. Baik. Yang melakukan siapa? Sahabat. Jadi tidak ada penyandaran secara jelas kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Tetapi itu dilakukan oleh sahabat di masa hidupnya Nabi alaihi salatu wassalam. Yakni tidak ada pengingkaran dari Nabi, berarti Nabi menyetujui. Tetapi tidak ada penyandaran secara jelas kepada Nabi. Makanya dia marfu tetapi hukman. Fahada minal marfu hukman. Wa amthilatuhu kathiratun. Contoh-contohnya banyak. Mithlu qawli Asma binti Abi Bakr radhiyallahu ta'ala anhumah. Contohnya adalah ucapan Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhumah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Naharna fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam farasan fil madinati wa akalnahu. Naharna, kami pernah menyembeli dengan cara nahar, bukan dhabah. Ya, apa bedanya nahar dengan dhabah? Nahar itu penyembelihan di mana? Di ujung leher atau di pangkal leher. Nah, yang biasa kita lakukan adalah dhabah, menyembeli sapi, kambing, ya, dengan cara nahar. Itu di mana? Di ujung leher yang berbatasan dengan kepala, itu dhabah. Adapun nahar, penyembeliannya di pangkal leher yang berbatasan dengan dada bagian atas. Tusuk di bagian situ, kemudian diseret pisaunya, ya, untuk menyembelihnya. Fi ahdin Nabi, di masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam, farasan, kuda, ya, kuda sebenarnya sama dengan sapi, ya, dan yang lainnya, kambing, sunnahnya adalah dhabah. Tetapi boleh disembeli dengan cara nahar. Nahar sunnahnya dilakukan di unta yang panjang lehernya. Nah, tetapi boleh unta juga boleh dengan dhabah. Jadi afdolnya pada unta adalah nahar, pada sapi dan semisalnya adalah dhabah. Tetapi boleh dibalik. Contohnya ini, naam, faras itu di nahar, bukan di dhabah. Tayyib, fil Madinah, di Madinah, wa akalnahu, dan kami memakannya. Tayyib, kata Syekh, fahuna lam tusarrih. Jadi di sini Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anha tidak mentasrih, tidak memperjelas secara gamblang bi anna Nabi sallallahu alaihi wasallam alima bihi, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengetahui hal itu. Li annaha lau sarrahat bihi, karena sesungguhnya Asma kalau dia memperjelas secara jelas, secara gamblang, ya, bahwa Nabi mengetahuinya, berarti termasuk lakana marfu'an sharihan, sungguh itu termasuk marfu' sharih, yakni termasuk dalam kategori marfu' yang jelas, ya, riwayat marfu'. Nah, termasuk dalam kategori takrir. Sebab kita ketahui marfu' bisa jadi qaul, bisa jadi fi'il, dan bisa jadi takrir. Jika Nabi mengetahuinya, dilakukan di hadapan Nabi, Nabi menyetujuinya, berarti takrir marfu' sharihan. Tetapi Asma binti Bakr tidak memperjelas bahwa Nabi mengetahuinya, tapi dilakukan di masa hidupnya Nabi, fa'idan huwa marfu'un hukman. Jika demikian, maka termasuk marfu' hukum. Secara hukum marfu, karena seandainya itu sesuatu yang salah, yang mungkar, tentu akan turun wahyu, ya, untuk meluruskannya. Jelas? Baik. Apa yang dipetik hukum dari sini? Ini adalah dalil bahwa kuda halal. Dalil itu hukum yang pertama. Hukum yang kedua, kuda boleh disembeli dengan cara nahr. Wajhu dhalik annahu law kana haraman ma aqarrahu Allah Ta'ala. Sisi pendalilan hal itu, sesungguhnya sekiranya hal itu haram, makan kuda haram, ma aqarrahu Allah Ta'ala, tentulah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan mengikrar, tidak akan menetapkannya, ya, membenarkannya, tidak akan dibiarkan begitu saja tanpa pengingkaran. Fa iqrarullah Ta'ala lahu, maka ya, pembenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hal itu, para sahabat memakan kuda itu, yaqtadi, ya, karena tidak turun wahyu kepada Nabi mengingkarinya, ya, berarti diikrarkan, dibenarkan. Yaqtadi an yakuna hujjatan, itu menuntut, yaqtadi menuntut an yakuna hujjatan, bahwa itu adalah hujjah, dalil. Wa qad alimta, dan sungguh Anda telah tahu, fima sabaqa, pada penjelasan yang telah lalu, anna minal ulama'i, bahwasanya diantara ulama, man yakulu, ada yang mengatakan, hadha laisa marfu'an hukman, ini tidak termasuk dalam kategori marfu' secara hukum, walakinahu hujjah, akan tetapi, termasuk hujjah, yani ada diantara ulama. Syekh mengingatkan kembali pembahasan telah lalu, yang semisal ini ada diantara ulama yang, ya, berpendapat ini tidak masuk dalam kategori marfu hukman. Baik. Tetapi merupakan hujjah. Wa qala innahu laysa marfu'an, dan dia mengatakan ini tidak termasuk dalam kategori marfu. Kenapa? Li'anna Nabi sallallahu alaihi wasallam lam ya'lam bihi, karena sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengetahuinya. Lakinnahu hujjatun, akan tetapi hujjah, li'anna Allah Ta'ala alima bihi fa'akarrahu, tetapi hujjah karena sungguhnya Allah Ta'ala mengetahuinya dan membenarkannya, ya, menyetujuinya, tidak mengingkarinya. Pembahasan itu telah lewat pada awal pembahasan dengan contoh kunna na'zilu wal Qur'anu yanzil. Kunna na'zilu wal Qur'anu yanzilu. Nah, jadi bisa dimeroja kembali ke pembahasan itu. Nah, semisal dengan ini. Jadi yang semisal dengan ini, ya, penyandaran bahwa sesuatu oleh sahabat, dilakukan oleh sahabat di masa Nabi Alaihissalam, di masa hidupnya Alaihissalam, seperti pada contoh hadits ini dan pada contoh hadits kunna na'zil Qur'anu yanzil, ada yang menganggap itu marfu hukman dan ada yang menganggap bukan marfu hukman tetapi hujjah. Yakni dalam segi hujjiyah, dari segi hujjiyah sebagai hujjah, sama dua pendapat ini, sama-sama mengatakan hujjah, tetapi dari segi istilah, ada yang menganggap itu marfu hukman, ada yang tidak mengatakan itu marfu hukman. Nah, kadzalika minal marfu' hukman ma idza qala as-sahabiyyu riwayatan, begitu pula yang termasuk dalam kategori marfu' hukman apabila seorang sahabat mengatakan riwayatan, ya, riwayat. Nah, misaluhu, contohnya ittasalat sanadu ila sahabi, bersambung sanad kepada seorang sahabat, faqal, maka sahabat itu, maka sanad itu padanya, an Abi Hurairah riwayatan, ya, bersambung sanad sampai kepada Abu Hurairah, an Abu Hurairah riwayatan, dari Abu Hurairah, ya, riwayat, meriwayatkan, ya, man fa'ala kada wa kada, barang siapa mengatakan melakukan demikian dan demikian, au man qala kadza wa kadza, atau barang siapa mengatakan demikian. Naam. Fa inna hadza min al marfu'i hukman. Maka ini termasuk dalam kategori al marfu' hukman. Ya, termasuk dalam kategori al marfu' hukman, marfu' secara hukum. Lianna qawla sahabi, karena sesungguhnya ucapan seorang sahabat riwayatan, ya, satu riwayat, lam yusarrih annaha riwayatun anin nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu tidak mentasrih, tidak memperjelas bahwa itu adalah riwayat dari nabi sallallahu alaihi wasallam. Lakin akan tetapi lamma kana al-ghalibu anna as-sahabata yatalaqawna 'anil rasul sallallahu alaihi wasallam ja'alahu al-ulama'u min al-marfu' hukman. Akan tetapi lamma kana al-ghalibu, tatkala ya biasanya dominannya anna as-sahabata, para sahabat itu yatalaqawna, mengambil ya ilmu anil rasul, dari rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika ada sahabat mengatakan ya riwayat, nah ada riwayat begitu, ada riwayat bahwa demikian demikian, riwayat dari siapa sahabat itu mengambil? Dari rasul. Ja'alahu ulama min al marfu' hukman, maka ulama menjadikannya termasuk kategori marfu' hukman. Nah, tetapi karena tidak diperjelas riwayat itu dari nabi, maka tidak disebut marfu', yakni sharihan. Nah, marfu' hukman, mauquf lahu hukm rafa'. Kadzalika min al marfu' hukman, begitu pula termasuk dalam kategori al marfu' hukman, idza qala at-tabi'i 'an as-sahabi, apabila seorang tabi'i mengatakan dari seorang sahabat, rafa'ahu ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, tabi'i meriwayatkan dari sahabat ya dengan mengatakan rafa'ahu ila an-nabi, jadi tabi'i itu meriwayatkan dari sahabat dan mengatakan rafa'ahu ila an-nabi, dia menyandarkannya kepada nabi. Mithlu ma yaquluhu ba'du tabi'in, seperti yang dikatakan oleh sebagian tabi'in, an abi hurairah yarfa'uhu, dari abu hurairah dia mengangkatnya, mengangkat riwayat itu. Ya. Aw an Abi Hurairah rafa'ahu, atau dari Abu Hurairah rafa'ahu, dia telah mengangkatnya. Bedanya tadi fi'il mudhari' yarfa'u, ini fi'il madi yarfa'uhu rafa'ahu. Maknanya sama. Aw an Abi Hurairah yablughu bihi, atau dari Abu Hurairah yablughu bihi. Ya. Ini semua maknanya sama, yaitu mengangkatnya, menyandarkannya sampai kepada nabi maksudnya, tapi tidak secara jelas. Nah, Abu Hurairah mengangkatnya, mengangkat riwayat itu, menyandarkan riwayat itu ke atas, ke siapa? Tentu ke nabi. Kullu hadza min al-marfu' hukman. Wadhalika, jadi kullu hadza min al-marfu' hukman, ini semua termasuk marfu' hukman. Wadhalika li'annahu lam yusarrih fihi binisbatihi ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal itu dikarenakan dia tidak mentasri penisbatannya, yakni penyandarannya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua riwayat yang secara riwayat mauquf ya, yaitu disandarkan kepada sahabat, baik, dan secara hukum memiliki hukum rafi' disebut marfu' hukman. Apabila tidak ada penyandaran secara jelas kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Bentuk-bentuknya sudah kita pelajari. Nah, apa saja sudah kita pelajari? Minas sunnati kada. Apa lagi? Minas sunnati kada fi ahdin nabi sallallahu alaihi wasallam. Naam, contoh kunna na'zul qur'anu yanzil. Naam. Apa lagi? Tadi an Abu Hurairah atau an dari salah satu sahabat, an sahabi riwayatan atau an Abu Hurairah yarfa'uhu rafa'ahu yablughu bihi. Gitu ya? Baik. Nah, begitu pula riwayat disandarkan kepada sahabat, ucapan atau perbuatan. Naam, walaysa fihi, jangan lupa itu di awal, walaysa fihi majalun lil ijtihad war ra'i, tidak bisa didapatkan dari hasil ijtihad pemikiran sendiri. Naam. Termasuk jika memberitakan tentang perkara-perkara termasuk tidak bisa hasil ijtihad, misalkan beritakan tentang pahala tertentu suatu amalan. Nah, penetapan pahala suatu amalan tidak bisa hasil ijtihad. Nah, berita tentang perkara ghaib, jannah, nar. Tapi dengan syarat apa ini yang terkait dengan ini, berita-berita ghaib, dengan syarat sahabat itu tidak termasuk laisa minas sahabah al-ma'rufin bil akhdhi minal israiliyat. Nah, karena ada kemungkinan yang dia sampaikan itu israiliyat. Baik. Intahina min hadha. Qala al-muallifu rahimahullah wal musnadul muttasilul isnadi min rawihi hatta al-mustafa wa lam yabin. Wal-musnad, dan al-musnad adalah al-muttasilul isnad, yang bersambung sanatnya, min rawihi, dari rawinya, yakni dari rawi-rawinya bersambung, hatta sampai ke al-mustafa, Nabi AS, walam yabin, dan tidak terputus. Naam, sanatnya. Hada huwal qismu sadisu min aqsamil hadithil madhkurati fin nazmi. Inilah jenis yang keenam dari macam-macam hadis yang disebutkan dalam An-Nazm. Wa indana fi ma yata'allaqu bis sanadi khamsatu asya'. Wa indana fi ma yata'allaqu bis sanadi khamsatu asya'. Sisi kita terkait dengan sanad ada lima hal. Harus bisa dibedakan satu ya dengan yang lainnya. Al-awwal musnadun. Al-thani musnidun. Al-thalithu musnadun ilaihi. Al-rabi'u isnadun. Al-khamisu sanadun. Nanti akan dijelaskan satu persatu. Naam. Jadi musnad, musnid. Musnad ilaih, isnadun, sanad. Tamam? Yaqulul muallifu fi ta'rifil musnadi. Nah, yang di nadzam al-musnad. Al-musnad. Al-muallif al-Baiquni rahimahullah mengatakan pada definisi al-musnad huwa al-muttasilul isnad. Yang bersambung sanadnya. Tayyib, yang bersambung sanadnya. Min rawihi, dari rawinya. Hatta al-Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, sampai kepada al-Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari awal ya sanad, ya, sampai akhir sanad bersambung. Nah, rawi meriwayatkannya secara bersambung sampai kepada Nabi. Wa qaluhu wa lam yabin, hadza tafsirun lil ittisal. Wa lam yabin ini adalah tafsiran terhadap kata ittisal. Ya'ni lam yanqati'. Ya'ni maknanya lam yanqati', tidak terputus. Jadi wa lam yabin artinya wa lam yanqati', dan tidak terputus. Di awal sudah dikatakan al-muttasil, al-isnad, bersambung sanadnya. Berarti walam yabin ini penjelasan tafsiran terhadap al-ittisal, al-muttasil, isnad. Fal-musnadu indahu, jadi al-musnad di sisi al-Baiquni, idhan, jika demikian, huwal marfu'ul muttasilu isnaduhu. Hadith al-marfu' al-muttasilu isnaduhu, yang bersambung sanadnya. Dari mana disimpulkan bahwa al-Baiquni mendefinisikan al-musnad dengan al-marfu'? Adapun al-muttasilu isnaduhu jelas. Baik. Al-marfu' al-muttasilu. Baik. Isnaduhu ini jelas, tapi al-marfu' dari mana? Al-muttasil isnadu jelas, wal-musnadu al-muttasilu isnad, jelas kan? Tapi al-marfu dari mana Ibn Utsaimin rahimahullah menyimpulkan bahwa al-Baiquni mendefinisikan musnad, disebut musnad dengan dua syarat. Syarat yang pertama ittisalus sanad, itu dipetik dari al-muttasilul isnad min rawihi. Syarat yang kedua harus marfu. Jadi jika itu mauquf maktu, maka bukan musnad. Dan antum sudah tahu apa bedanya marfu, apa bedanya mauquf. Marfu, maqfuf dan maktu. Dari mana Ibn Al-Fayy menyimpulkan al-marfu? Ajibu. Ayuhat tulab. Hattal Mustafa. Hattal Mustafa. Al-Baiquni mensyaratkan bersambung syaratnya sampai kepada al-Mustafa. Jadi matan disandarkan kepada al-Mustafa, yaitu Nabi Muhammad SAW. Berarti marfu. Wadih? Amma kaunuhu marfu'an fa yu'khadhu min qawlihi hatta al-mustafa. Ada. Antum tadi sudah baca ini atau hasil analisa sendiri? Nah, kalau hasil analisa bagus. Nah, ana sendiri tidak tahu kalau ada ini penjelasan. Maksud ana, ya, dalam belajar harus sering menganalisa. Menganalisa ucapan ulama, menerapkan ilmu yang sudah kita belajari. Seandainya tidak ada penjelasan Ibn Utsaimin rahimahullah, kita harus bisa menyimpulkan sendiri. Kenapa bisa? Gitu. Paham tuh? Itu akan melatih, ya, kita untuk memahami ilmu. Amma kaunuhu marfu'an fayu'khadhu min qawlihi hatta al-mustafa. Jelas ya? Nah. Adapun bahwa mustad itu harus marfu, dipetik dari ucapan Baiquni hatta al-mustafa. Amma kaunuhu muttasil al-isnadi famin qawlihi al-muttasilul isnad. Tayyib. Walam yabin hadha huwa al-musnad. Walam lam yabin, lam yanqati, semakin memperjelas ittisalus sanad. Nah. Hadha huwa al-musnad. Wa ala hadha fal-mawqufu laysa bi-musnad. Berdasarkan ini hadis yang mauquf tidak termasuk dalam kategori musnad meskipun muttasilus sanad, li'annahu ghairu marfu'in, karena tidak marfu', ai lam yattasil ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam, artinya tidak bersambung sampai kepada Nabi al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika al-munqati'u alladhi saqata minhu ba'd ar-ruwati laysa bi-musnad. Begitu pula al-munqati', al-munqati' alladhi saqata minhu ba'd ar-ruwati, yang di sanadnya jatuh, ya, saqata minhu, jatuh dari sanad ba'd ar-ruwati, sebagian rawi, yakni ada sebagian rawi yang jatuh dari sanad, tidak ada di sanad, artinya terputus, ya, antara satu rawi dengan rawi yang lain. Di situ misalkan ada rawi yang jatuh. Sehingga rawi yang disebutkan, meriwayatkan dari rawi yang di atasnya itu sebenarnya tidak bersambung. Itu. Terputus kan. Laisa bi musnad, tidak termasuk musnad. Li'aish li'anna nashtaratna, karena sehingga kita sudah mempersyaratkan an yakuna muttasilan, bahwa musnad itu harus bersambung sanadnya. Wa hadha huwa ma dhahaba ilaihi al-mu'allifu, ini madhab al-mu'allif. Wal musnadul muttasilul isnadi min rawi hatta al-mustafa wa lam yabin. Wa huwa ra'yu jumhuri ulama'il hadith, dan ini adalah pendapat jumhur mayoritas ulama hadith. Ini isyarat ada khilaf ya. Wa ba'duhum yaqul, sebagian ulama hadith mengatakan innal musnada ammu min dhalik, sesungguhnya al musnad lebih umum maknanya daripada itu. Lebih umum maknanya dari itu. Fa kullu ma usnida ilaihi, rawihi fahuwa musnad. Semua yang disandarkan padanya rawinya makanya termasuk musnad. Fayyib. Usnida ilahi rawi, begitu tertulis di sini ya. Nah, usnida ilahi rawi atau asnada ilahi rawi? Hah? Kalau usnida ilaihi, rawihi jadi apa? Nah, fakulluma, setiap hadis yang asnada ilaihi, rawihi, rawinya menyandarkan kepadanya, fahuwa musnad, fayashmalu, maka meliputi al-marfu'a wal-mawqufa wal-maqtu'a wal-muttasila wal-munqati'a. Karena semua, baik itu marfu', mauquf, maqtu', muttasil, munqati, semuanya ada penyandaran riwayat. Al-marfu' isnad ila nabi. Al-mauquf isnad ila as-sahabi. Al-maqtu' isnad ila man ba'da as-sahabi, tabi'i wa man ba'dahu. Al-muttasil al-isnad bittisali sanad, baik ke nabi atau ke sahabi atau tabi'i wa man ba'da. Al-munqati juga ada isnad, meskipun ada inqita'. Berarti umum. Wa la syakka anna hadha al-qawl huwa alladhi yuwafiqu al-lughata. Naam. Ana melihat di kalimat berikutnya, usnida ila rawihi. Coba cik lihat kita kan yang lain. Yang muskil tadi kan, fakullu ma usnida ilaihi rawihi, kita harus benarkan menjadi ma asnada ilaihi rawi. Tapi di kalimat berikutnya dari Syekh, usnida ila rawi, ini bukan ilaihi tapi ilah. Ada cetakan lain. Yang ini tadi, wa ba'dhum yaqul innal musnad ammu min dhalika, fakullu ma usnida ila rawi ilah. Nah, ta'liq fi ba'din nusakh usnida ila rawihi. wa huwa as-shawab. Fi ba'di an-nusakhi usnida ila rawi wa huwa as-shawab. Farid Rasos, nomor Rasos. Naam. Sebagian berpendapat innal musnada ammu min dzalik, sungguhnya musnad itu lebih umum daripada itu. Fa kullu ma usnida ila rawihi. Nah, itu baru jelas. Naam, setiap yang disandarkan riwayatnya kepada rawinya, fa huwa musnad. Fa yashmalu al marfu'a wal mauquf wal maqtu'a wal muttasila wal munqati'a. Yang diputi al-marfu al-maqtu al-maqtu al-mutasil. Nah, semuanya disandarkan kepada rawinya, kan begitu. Nah. Wala syakka anna hadzal qaul huwa alladhi yuwafiqu al-lughah. Tidak diragukan lagi, sesungguhnya pendapat ini ya, inilah yang sesuai dengan bahasa, bahasa Arab. Fa innal lughata tadullu ala anna al-musnada huwa alladhi usnida ila rawihi. Karena sesungguhnya bahasa Arab menunjukkan ya, itu dari segi bahasa bahwa makna al-musnad, al-musnad apa makna al-musnad? Al-musnad alladhi usnida ilaih, sesuatu yang disandarkan padanya, kan begitu. Jadi huwa alladhi usnida ila rawi, sesuatu yang disandarkan periwayatannya kepada rawinya, al-musnad. Naam, sawa'un kana marfu'an, sama saja apakah itu marfu'an, ghairu marfu'an atau tidak marfu'an, au kana muttasilan au munqati'an, atau itu muttasil atau munqati'. Lakinnal ladzi, dari segi bahasa begini ya, dari segi bahasa ini lebih sesuai dari segi makna bahasa, tetapi lakinnal ladzi 'alaihi aktsarul muhaddithin, akan tetapi istilah yang dipegang oleh mayoritas ahli hadis, yang dijalani oleh mayoritas ahli hadis, annal musnada, sesungguhnya musnad huwa alladhi tasal isnadu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah mustalah hadis. Mustalah hadis, istilah yang dibuat oleh ahli hadis. Nah, jadi bukan semata kita melihat dari sisi lugawinya saja. Nah, tetapi dari segi istilah yang diletakkan sebagai satu istilah dalam ilmu hadis yang diletakkan oleh ahlinya, yaitu ahli hadis, dan mayoritas mereka ya mengistilahkan al-musnad untuk al-marfu'ul muttasilun isnad walladhi tasal isnadu ila Rasulillah SAW. Tayyib. Jadi yang disebutkan oleh Al-Baiquni madhabnya berjalan di atas madhab jumhur ahli hadis. Ya. Naam. Ammal musnidu, adapun al-musnidu, yang kedua tadi istilah musnad, musnid. Al-musnid fahuwa rawi alladhi asnad al-haditha ila rawihi. Al-musnid adalah rawi yang menyandarkan hadis kepada rawinya. Kepada rawi yang meriwayatkan hadis itu. Fa idza qala haddatsani fulanun, apabila mengatakan haddatsani fulanun, fulan telah menceritakan hadis kepadaku. Fal awwalu musnidun. Naam. Fa idza qala haddatsani fulan, al awwal yang dimaksud adalah fa'il haddatsani fulan. Betul? Atau fa'il qala. Ini ada dua ini. Fal awal musnidun wa thani musnadun ilaih. Yang mana yang awal, mana yang thani? Qala haddathani fulan. Al awal adalah fa'il qala atau fa'il haddathani. Fa'il haddathani adalah fulan. Fa'il qala. fa'il qala ya. Hah? Dhamir huwa. Atau ya mutakallim ini maksudnya. Qala haddathani fulan. Jadi fa'il qala itu yang dimaksud al-awwal. Dia musnid. Karena dia yang menyandarkan hadis kepada rawinya. Rawi yang meriwayatkan kepada dia adalah fulan. Haddathani fulan. Jadi ats-tsani adalah fulan. Alladhi yuhaddithuhu al-hadith. Wa ats-tsani musnadun ilaih. Yang disandarkan padanya. Nah. Jadi al-musnad ya. Ini harus berlanjut ke atas. Qala haddathani fulan. Ah, qala haddathani fulan, qala akhbarani fulan dari tabi'i sahabat. Kemudian sahabat mengatakan, ah, haddathanna Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Itu baru musnad karena muttasil dari awal sampai akhir dan al-musnad ilaihi yang disandarkan kepadanya adalah an-nabi. Jelas? Untuk ra'i jumhur ahli hadis yang disebut al-Baiquni. Ya'ni anna kullama man nasaba al-haditha fahuwa musnidun. Ya'ni setiap orang yang menyandarkan hadis maka dia musnid. Wa man nusiba ilaihi al-hadithu dan yang disandarkan kepada dia hadis ya. Bahwa dia yang meriwayatkan fahuwa musnadun ilaih. Jadi al-musnid yang menyandarkan hadis itu kepada rawi di atasnya. Al-musnad ilaih, rawi yang disandarkan hadis itu kepada dia. Nah. Nah, adapun pembahasan tentang sanad dan isnad pertemuan berikutnya. Barakallahu fikum. Subhanallah, subhanallah, bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.